Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد حاضرين رحمني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran menyeru orang-orang yang beriman karena mereka lah orang-orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran mau'izah dari firman-firmannya يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وهي orang-orang yang beriman jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita orang-orang yang beriman untuk menjaga diri-diri kita dari api neraka dan keluarga kita, menjaga diri-diri kita, menjaga keluarga kita dari api neraka. Barakallahu fikum bitarbiyati wa ta'lim, dengan cara mendidik diri kita dan keluarga kita dan mengajari mereka agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita barakallahu fikum dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemimpin, sebagai amir yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam hadis muttafaqun alaihi dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Orang-orang yang telah diberi amanah oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawahi orang-orang yang banyak, memimpin mereka baik cakupan yang lebih besar, yang paling besar amir, raja, presiden, ataupun cakupan yang sempit seperti seorang dalam rumah tangganya, maka semuanya mereka akan mendapatkan, akan dimintai pertanggungjawaban atas dirinya dan orang-orang yang berada di bawahnya. Maka karena itu barakallahu fikum, kita berkewajiban menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan. Bila salawatil khams, seperti dari salat lima waktu, zakat, puasa, haji, semuanya wajib kita jaga barakallahu fikum. Kalau kita tidak menjaganya, kita tidak menjaga diri kita dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kita kalau tidak menjaga kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada keluarga kita, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dihisab. Kita akan dihitung amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, kewajiban yang seluruhnya kembalinya fadilah dan manfaatnya kepada kita sekalian, maka kita harus menjaganya barakallahu fikum. Salat yang lima waktu yang merupakan rukun Islam yang paling besar setelah syahadatain, maka wajib kita menjaganya barakallahu fikum. Menjaga keluarga kita dari jadarinya, jangan sampai kita lalai dari memerintahkan mereka, keluarga kita dari melaksanakannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang lima waktu itu bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Fahisyah, kekejian, kata ahli tafsir, salat itu bisa mencegah kekejian seperti perbuatan zina, luwat dan yang semisalnya. Dengan salat yang baik dan benar, maka akan tercegah dari perbuatan itu barakallahu fikum. Adapun kalimat munkar, salat bisa akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka munkar, kata para ulama, jami'ul ma'asi, semua kemaksiatan di bawah perbuatan zina dan perbuatan kaum nabi. Semua kemaksiatan barakallahu fikum, setidaknya dengan salat yang baik dan benar sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tercegah barakallahu fikum. Kalau kita mengingat penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap salat yang lima waktu ini, sungguh-sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayangnya kepada umatnya menghabarkan bahwasanya salat yang lima waktu itu salah satu fadilahnya bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yagtasilu fihi khamsa marratin hal yabqa min daradi shay? Qalu la yabqa min daradi shay, wa dhalika mithlu salawatil khams yukafiru Allahu biha al-khataya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya ada sebuah sungai di hadapan pintu kalian, kemudian kalian mandi, Rasulullah yang terkait mandi lima kali dalam sehari, apakah masih tersisa dari kotoran badannya sedikit pun? Mereka para sahabat, tidak akan tersisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, itulah permisalan sholat yang lima waktu. Ya Allah Subhanahu wa taala bisa menghapuskan dosa-dosa dengannya. Barakallahu fikum. Ini penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, agar umatnya datang menghadap Allah Subhanahu wa taala bersih daripada dosa dan kesalahan, sehingga dia selamat mendapatkan balasan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bukan hanya salat yang lima waktu yang bisa memelihara kita dari perbuatan dosa, yang bisa menghapuskan perbuatan dosa-dosa kita, bahkan salat Jumat, kemudian puasa Ramadan itu sebagai penghapus terhadap dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitnibatil kaba'ir." Salat yang lima waktu, satu waktu dengan waktu yang lainnya, satu Jumat dan Jumat berikutnya, satu Ramadan dan Ramadan berikutnya, mukaffiratun sebagai mukaffirah penghapus terhadap dosa-dosa. Barakallahu fikum. Siapa di antara kita manusia yang tidak pernah berdosa? Kita manusia yang lemah. Kita manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki hawa nafsu, yang hawa nafsu ini selalu memerintahkan kepada keburukan. Maka dengan kelemahan yang asal mula manusia diciptakan, maka sungguh barakallahu fikum akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa-dosa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kunsinya mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhfi'una bil-laili wan-nahar wa anaghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian melaksanakan kesalahan dan kekeliruan siang dan malam, maka mintalah kalian ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Barakallahu fikum. Selain daripada amal-amal saleh yang kita lakukan bisa menghapus kejelekan-kejelekan, di sana amal saleh yang lain yang lebih khusus, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menghapuskan daripada dosa-dosa barakallahu fikum. Innal hasanat yudhibna sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan, dan ini peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Barakallahu fikum. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kasih sayang yang begitu tinggi kepada umatnya menganjurkan dalam hadis-hadisnya untuk kita semuanya menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebutkan kewajiban salat yang lima waktu ini dan amal-amal saleh yang lainnya yang akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita barakallahu fikum. Kata para ulama rahimahullah, dosa yang bisa dihapuskan dengan amalan salat yang lima waktu ini dan amal-amal saleh yang lainnya adalah dosa-dosa kecil barakallahu fikum. Adapun dosa-dosa besar, maka tidak bisa terhapuskan kecuali dengan taubat nasuha, baru Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Tentunya barakallahu fikum, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan kita bisa menjaga anak-anak dan istri kita, keluarga kita, dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka, maka kita tidak boleh lalai. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memerintahkan menjaga keluarga itu kepada mereka-mereka yang telah dewasa, bahkan ketika masih kecil pun, ketika mereka belum mukallaf, belum usia balig, mereka telah diperintahkan, atau para wali kita sebagai orang tua telah diperintahkan untuk menjaga mereka dan membiasakan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salat wa hum abna'u 'ashrin wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriquhum bainahum fil madajih." Kata Rasulullah SAW, perintahkan anak-anak kalian untuk menegakkan sholat ketika mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka usia 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para wali, kepada para orang tua, untuk menjaga mereka, menjaga kewajiban mereka terhadap anak-anaknya ketika mereka berusia 7 tahun. Mereka sudah harus diperintahkan untuk menegakkan sholat yang 5 waktu. Berlatih. Ketika dia usia balig, dia sudah terbiasa menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berusia 10 tahun, namun mereka tidak mau mengerjakan sholat, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada para aulia, kepada orang tua, untuk memukul anak-anak mereka dengan pukulan tarbiyah, pendidikan, bukan pukulan penyiksaan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita harus merasa hal ini berteriak Rasulullah SAW sangat-sangat menjaga kita sebagai orang tua, untuk kita perintahkan anak-anak kita menjalankan kewajibannya sholat yang 5 waktu ini. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita lalai ketika anak-anak kita tidak pergi sekolah, kita marah dan kita memukulnya. Tetapi ketika barakallahu fikum tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak salat, maka kita diam saja, acuh, seolah-olah dalam hal itu tidak ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kita. Tidak demikian, barakallahu fikum, kita akan kembali kepada Allah. Semuanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan semua amal-amal kita. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, berkewajiban bagi kita menyambut apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita meminta pertolongan kepada Allah untuk kita diberikan rasa khasyah, rasa tunduk, rasa penerimaan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita dari ilmu, sehingga kita bisa menyatakan, mengamalkan apa yang telah sampai kepada kita dari ilmu, dari ilmu yang dianjurkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua yang perlu kita jaga, barakallahu fikum, terhadap diri kita dan keluarga kita, selain daripada melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, kita harus menjaga diri kita dari pergaulan, dari persahabatan dan pertemanan. Siapa yang menjadi teman kita? Siapa yang menjadi teman anak-anak kita? Siapa yang menjadi teman bergaul istri-istri kita? Kita harus menjaga dan memperhatikannya, barakallahu fikum. Karena pertemanan, karena persahabatan, karena pergaulan, sungguh-sungguh sangat besar pengaruhnya terhadap agama seseorang, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah memberikan gambaran bagaimana persahabatan dan pertemanan dengan teman yang baik, sahabat yang baik, dan juga menggambarkan bagaimana akibat dari persahabatan pertemanan yang buruk, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama masalul jalisi salih wa jalisi su' kahamilul miski wa nafihil kir. Fahamilul miski imma ayuhdiyaka wa imma an tabta' minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wanafihul kir, imma ayuhriqa thiyabak, wa imma antajida minhu rihan muntidah." Kata Rasulullah SAW dalam permisal yang indah ini mengatakan, hanya saja permisalan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti teman duduk dengan penjual menyawangi, dan seperti teman duduk dengan pandai besi. Adapun teman duduk yang baik seperti penjual minyak wangi, bisa saja dia memberikan hadiah kepadamu, atau kau akan bisa membeli darinya, atau kau akan mencium bau yang harum darinya. Adapun teman duduk yang buruk, la fihul khair, tukang pandai besi, bisa saja dia membakar baju, dan bisa saja engkau mencium bau busuk darinya. Inilah gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana penjagaan beliau kepada kita dan penjagaan beliau terhadap keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Dengan siapa kita harus bergaul, dengan siapa istri kita bergaul, dengan siapa anak keturunan kita bergaul. Kalau mereka bergaul, barakallahu fikum, dengan teman duduk yang baik, maka manfaat yang baik yang akan didapatkan. Kalau berteman, bersahabat dengan teman duduk yang buruk, maka keburukan dan kerugian yang akan didapatkan, keburukan di dunia, bahkan akan terpengaruh terhadap keburukan di akhirat, karena pertemanan sangat berpengaruh terhadap keagamaan seseorang, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain telah bersabda, "Al mar'u ala dini khalili." Seseorang itu berada di atas agama temannya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, tinggal kita berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pandai memilih teman yang memberikan manfaat kepada kita, teman yang mengingatkan kita, teman yang bisa menegur kita ketika kita lalai dan tersalah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita ridha dan rela, senang, bahagia ketika kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak peduli terhadap keimanan kita, tidak peduli terhadap amal ibadah kita, tidak peduli dalam kemaksiatan kita. Barakallahu fikum, teman yang baik. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dibantu olehnya. Ketika kita lalai, ketika iman kita turun, maka dia mengingatkan kita. Barakallahu fikum. Inilah hakikat pertemanan, persahabatan yang baik, yang positif, yang barakallahu fikum kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertemanan seperti ini. Barakallahu fikum. Adapun ketika kita lalai, ketika kita condong kepada kemaksiatan, kemudian dia makin menyulut, makin membesarkan, makin menguatkan kecondongan kita ke dalam kemaksiatan, mendukungnya, maka ketahuilah dia bukan teman yang baik. Dia teman yang buruk, karena dia menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya hal pertemanan dan persahabatan dan pergaulan ini kita sudah terdidik dari sejak kecil kita dengan orang-orang tua kita. Kita di masa kecil kita dilarang bersahabat, berteman, bergaul dengan teman-teman yang buruk ucapannya, yang buruk perkataannya, yang buruk tingkah lakunya. Kita telah ditahdir dan diingatkan oleh orang-orang tua kita. Barakallahu fikum. Sebenarnya hal ini dalam kita telah dipitrahi untuk menjadi teman yang baik. Barakallahu fikum. Tetapi namun dengan sebab kelalaian, barakallahu fikum, kadang kita tidak peduli di dalam memilih teman, padahal teman sangat berpengaruh terhadap keimanan kita. Barakallahu fikum. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang telah menggambarkan, selain daripada persahabatan dan pertemanan yang akan mempengaruhi keimanan dan ketakwaan seseorang, barakallahu fikum, adalah tempat yang kita tinggali. Di mana kita berdiam, di situ tempat tersebut sangat terpengaruh. Barakallahu fikum. Maka selain daripada kita mencarikan, kita mencari teman yang baik buat kita, mencarikan teman baik buat istri dan anak kita, kita juga barakallahu fikum harus dalam mencari buat diri kita dan keluarga kita tempat bermukim, tempat tinggal yang baik. Barakallahu fikum. Untuk menjaga keimanan dan amal soleh kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang panjang beliau telah menggambarkan, barakallahu fikum, mengkisahkan sebuah kisah salah seorang dari kalangan Bani Israel yang telah terjatuh ke dalam kemaksiatan berkali-kali. Kemudian dia ingin bertobat dan membersihkan diri dari perbuatan maksiat dan dosanya. Maka akhirnya dia bertanya, berkeliling, siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini? Ketika dia ditunjukkan kepada seorang rahib, ahli ibadah dari kalangan Nasrani, yang mereka beribadah namun tanpa dasar ilmu, ditanyakan kepadanya, innahu qatala 99 nafsa, sesungguhnya dia telah membunuh 199 jiwa. Fahallahu min taubah, apakah ada pintu tobat baginya? Seorang rahib menjawab dengan kebodohannya, dengan tanpa ilmu, menjawab bahwasanya lah, tidak ada pintu tobat baginya. Faqatalahu faqamala bihimiyah, kemudian akhirnya orang tersebut membunuh rahib itu sehingga menjadi genap 100 jiwa dia bunuh. Kemudian tetap dia bertanya, siapa yang paling berilmu di muka bumi ini? Karena kejujuran dan keikhlasan ingin bersih daripada perbuatan dosanya, tetap dia mencari siapakah manusia yang paling berilmu di muka bumi ini. Akhirnya dia sampai ditunjukkan kepada seorang yang alim, seorang yang berilmu. Dikatakan kepadanya, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Sesungguhnya dia telah membunuh 100 jiwa, apakah ada pintu taubat baginya? Seorang yang berilmu menjawab, na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Iya, pintu taubat masih terbuka baginya. Siapa yang bisa menghalangi antara dirinya dengan pintu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah hakikat orang yang berilmu, barakallahu fikum. Memberikan jawaban yashfi kafi, memberikan jawaban yang cukup dan memuaskan. Ketika seseorang ingin lepas dari perbuatan dosa, ingin lepas dari problemnya yang selama ini yang menghantuinya, dan dihantui 100 jiwa yang telah dia bunuh, betapa besar dosa yang akan dia tanggung. Kemudian orang yang berilmulah yang bisa menjawab dengan jawaban yang benar dan bisa menangkan. Dan barakallahu bikum, bukan hanya memberi jawaban dengan yang benar, tetapi bahkan dia membimbing bagaimana seharusnya untuk dia selalu tetap bertaubat dan sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan, intalik ila ardi kada wa kada fa inna biha ulatan ya'budun Allah Subhanahu wa taala fa'budillaha ma hum wa la tarji ila qaryatik fa innahu ardun bainaha tunsu. Setelah mengatakan bahwasanya pintu tobat masih terbuka bagimu, tidak ada penghalang antara dirimu dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah engkau pergi ke suatu negeri yang demikian-demikian sifatnya, karena di negeri tersebut adalah dan banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka engkau beribadahlah bersama mereka kepada Allah. Jangan engkau kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang buruk. Barakallahu fikum. Demikian syahidnya, barakallahu fikum, bahwasanya berkewajiban bagi kita, berkewajiban bagi keluarga kita, kita pilihkan buat mereka tempat tinggal yang baik, kita ciptakan lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lingkungan ilmu, lingkungan ibadah. Nah, agar dan kita dan keluarga kita tinggal di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tinggal di tempat yang baik, memberikan keluarga kita dan istri kita tempat tinggal yang baik. Karena itu barakallahu fikum, tempat tinggal sangat-sangat berpengaruh terhadap keimanan kita, keimanan keluarga kita. Maka dengan demikian barakallahu fikum, kita sama-sama berusaha menciptakan lingkungan kita, lingkungan yang beriman dan bertakwa, menjauhi dalam segala kemaksiatan, memerintahkan kepada yang baik, mencegah daripada yang mungkar. Barakallahu fikum, supaya datang dan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Demikian barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sekalian, barakallahu fikum, untuk kita bisa menjaga kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita dan kepada keluarga kita. Dan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, menjaga Rasulullah SAW atas umat ini, atas diri kita dan keluarga kita, sangat-sangatlah besar. Maka berkewajiban bagi kita mempelajari dan rajin-rajin dan mendengar dan mendatangi majlis-majlis ilmu, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar sunnah Rasulullah SAW, yang keduanya ini merupakan pedoman bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Jangan terlalu sibuk dengan dunia, jangan lalai barang, jangan melalaikan dunia yang kita miliki. Kita barakallahu fikum akan kembali kepada Allah, dunia kita akan tinggalkan. Yang perlu kita siapkan adalah dan perlu kita siapkan kita dan keluarga kita, amal-amal surat kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. barakallahu fikum. Mungkin dan ini saja yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga anda sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah.